السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kita di dalam hidup ini. Dan kita semuanya menyadari dari nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, kita belum maksimal di dalam mensyukurinya. Barakallahu fi. Setelah itu kita berharap kepada Allah Jalla subhanahu, segala pintu ketaatan yang kita telah mencoba untuk membukanya, dan segala macam bentuk ajakan kepada kebaikan kita berusaha untuk memenuhinya, dan segala undangan kepada ketaatan kita berusaha, barakallahu fikum, untuk mendatanginya. Semoga ini dijadikan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dari sekian bentuk dan cara yang paling maksimal dalam usaha kita dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala pertemuan seperti ini di rumahnya dalam rangka beribadah kepadanya, juga dalam rentetan usaha-usaha besar dalam mensyukuri nikmat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalamnya ada keinginan untuk memperbaiki diri, keinginan untuk meluruskan diri, barakallahu fi. Maka saya mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Tidak dikatakan seseorang berterima kasih kepada manusia, tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah jalla wa ala, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Setelah mengucapkan syukur kepada Allah jalla wa ala, kemudian saya susul dengan ucapan syukur kepada siapapun dari ikhwanuna ahlus sunnati wal jamaah yang al khair, kebaikan seperti ini terlaksana, barakallahu fi. Berterima kasih, barakallahu fi, kepada siapapun yang menjadi sebab al khair itu terwujud, dan Allah jalla wa ala tidak melupakan dia, barakallahu fi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi sebab al-khair, seseorang barakallahu fik memeti al-khair, kebaikan, bahkan dia menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan hidayah, Allahu azza wa jal telah menyiapkan nilai yang besar pula, barakallahu fik. Bahkan Allah menyamakan antara apa yang didapat oleh orang yang berjalan, dia pula bisa memetiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah jalla wa ala memberikan barakallahu fikum kepada kita semuanya keikhlasan. Kita duduk di majlis yang itu merupakan majlis ibadah yang padanya saling ingat mengingatkan, yang di dalamnya saling nasihat menasihati. Aduhai betapa nikmatnya, barakallahu fi, di saat rahimani wa rahimakumullah bersamaan syayatin amat sangat benci dan tidak menyukai usaha-usaha seperti ini, rahimani wa rahimakumullah. Karena yang paling berat mereka hadapi adalah di saat seseorang itu mengerti antara yang hak dan yang batil. Yang paling berat untuk dihadapi adalah usaha-usaha dan ajakan untuk kemudian kembali kepada ilmu kitab wa sunnah. Kita fahami semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang tidak bisa dijegal olehnya untuk memperoleh, barakallahu fikum, bimbingan dari kitabullah dan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari ulama-ulama sunnah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fik, mungkin ikhwanuna telah mengetahui judul maudhu' yang kita akan bahas pada dua hari ini insyaAllah, yaitu kemaksiatan atau dosa yang akan menodai dan mengotori perjalanan suci kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Pertama, barakallahu fikum, yang saya akan sampaikan, perjalanan yang suci yang mana yang akan ternodai dan terkotori dengan dosa, barakallahu fikum, dan kemaksiatan tersebut. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, yang kita maksudkan bahwa perjalanan yang suci menuju Allah jalla subhanahu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, yang ditempuh oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah yang kita maksudkan perjalanan menuju Allah jalla subhanahu wa ta'ala, perjalanan yang suci barakallahu fi. Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam As-Sunnah telah memuji barakallahu fikum generasi awal umat ini dan orang-orang yang mengikuti mereka karena jalan yang suci yang mereka tempuh menuju Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah barakallahu fikum siratal mustaqim, jalan Allah jalla wa ala yang lurus rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mengingatkan hal demikian untuk kemudian sampai kepada satu titik dan persoalan. Alhamdulillah, perjalanan yang suci itu Allah jalla wa ala telah memperlihatkannya di hadapan kita. Dan Allah jalla wa ala telah memberikan kesempatan dengan hidayahnya untuk kemudian berjalan di atas jalannya barakallahu fi. Berarti ini adalah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengetahui ternyata di sana ada hal-hal yang akan menodai langkah yang suci ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyir al-ikhwa wal-akhwati, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka setelah kita mengetahui bahwa ini yang kita maksud, perjalanan suci kepada Allah jalla wa'ala, yaitu benarnya kita dalam meyakini keyakinan dan benarnya kita di dalam melangkah dan memahami agama Allah jalla wa'ala dan mengamalkannya barakallahu fi. Itu merupakan fadlum minallahi jalla subhanah, karunia dari Allah jalla wa'ala, merupakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berat padanya adalah untuk bersabar menjalankannya itu sampai kita bertemu dengan zat yang maha suci, yaitu Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu langkah yang saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat, perkara yang akan menodai perjalanan ini tentu yang akan berujung kepada gagalnya kita untuk mempertahankan kesucian ini atau langkah yang suci ini sampai kemudian kita bertemu dengan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Yang lebih menakutkan lagi, jika kita telah berjalan di atas yang suci ini atau jalan yang lurus barakallahu fiik, di tengah jalan kita gagal untuk melangsungkan perjalanan di atasnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka mengerti tentang noda-noda dan dosa tersebut untuk kemudian bisa membentengi diri kita, bisa menjaga barakallahu fiik agar kita istiqamah di atasnya dan kita bersabar untuk memikul segala beban dan risiko di dalam menjalani jalan yang suci yang akan menyampaikan kita kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah menyadari dan tahu melalui kisah yang ada di dalam Al-Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, dan mencoba barakallahu fikum membaca sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam atau tawarikh sejarah para pendahulu kita yang soleh, kita menemukan bahwa tiada seorang pun dari mereka kecuali hidup di atas jalan yang suci ini beriringan dengan ujian dan cobaan besar dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Di saat seseorang melakukan perbaikan pada dirinya dalam langkahnya barakallahu fi dan terus istiqomah, bertambah setiap saat, setiap hari ilmunya bertambah, amalnya bertambah, kedekatan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala bertambah, maka jangan kemudian menggambarkan kalau ujian itu akan berakhir karena tingginya iman yang kita miliki, karena tingginya amal yang kita lakukan barakallahu fi. Tidak sama sekali. Bahkan ketika bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya barakallahu fikum iman yang kita miliki, bertambah perjuangan kita di dalam jalan yang suci ini, Allah Jalla wa'ala akan menambah pula barakallahu fikum ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ternyata ujian yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala, di sana ada kelulusan barakallahu fi, dan ada pula kegagalan. Yang lulus rahimani wa rahimakumullah, merekalah yang Allah maksudkan adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur barakallahu fi, orang yang akan lulus dari ujian-ujian, menjalani jalan yang suci dan lurus yang menyampaikan kepada Allah Jalla wa'ala dan surganya barakallahu fi. Yang akan lulus adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur barakallahu fikum padanya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, ini pertama diturunkan ujian dan cobaan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memisahkan antara dua orang yang jujur dan yang berdusta rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang akan menjadi atau yang akan lulus dalam ujian Allah Jalla wa'ala di dunia, yang menentukan kelulusan dia di alam barzah, yang akan berujung kelulusan kelak di alam akhirat, kehidupan yang abadi barakallahu fiik, adalah kejujuran dia di muka bumi ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kita sudah mengetahui yang namanya jujur itu adalah sesuainya lahiriah kita dengan batiniah kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Engkau tidak menyimpan barakallahu fikum sesuatu melainkan apa yang nampak dalam lahiriah engkau. Itulah dia sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah, lahiriahnya itulah batinnya, dan batinnya itulah barakallahu fikum lahiriahnya. Kalau kita berdusta padanya, yang melihat pertama kali, yang mengetahuinya barakallahu fi, adalah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita sembunyikan jiwa yang padanya kedustaan, pasti Allah akan munculkan barakallahu fi. Imma, kata para ulama, dari goyangan lidah kita sendiri, atau barakallahu fikum, dari amaliyah kita sendiri, dari tulisan tangan kita sendiri, Allah Jalla wa'ala akan memperlihatkannya rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang punya tipe yang seperti ini, itulah sesungguhnya yang akan gagal, yang tidak lulus barakallahu fikum menghadapi ujian. Kita menyadari kalau kita mencoba mengkaji sejarah awal dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini, barakallahu fiik, kita menemukan hal-hal yang seperti itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian Allah jalla wa ala menambah, menghukum dia tidak lagi takut untuk berdusta. Kalau kemarin dia sembunyikan kedustaannya, barakallahu fiik, lambat laun Allah munculkan dengan satu ujian dan cobaan yang diturunkan. Allah munculkan kedustaan yang kemarin melalui lisannya, melalui tangannya, melalui afa'il, perbuatan-perbuatannya. Sampai kemudian pada taraf wal'iyadu billah, dia gampang untuk berdusta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah hukuman yang sekarang ini merupakan hukuman yang telah lewat? Jawabannya, bala, benar, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya ujian yang Allah jalla wa ala turunkan, barakallahu fi, di dalam dakwatu ilallah jalla subhana, agar terpisahkan siapa yang memang benar-benar jujur dalam mengikuti jalan yang suci ini, dan ada yang berpura-pura, barakallahu fikum, padanya mengambil manfaat, atau barakallahu fik, mengejar apa yang dia inginkan, yang dia sembunyikan di balik layar hatinya, hafidhani wa hafidhakumullah. Allah jalla wa ala yang memiliki dakwah ini, Allah jalla wa ala yang mendirikannya dakwah ini, Allah jalla wa ala yang barakallahu fikum menjalankannya, dialah yang akan membongkar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga terus demikian akan nampak, barakallahu fikum, antara terpisahkan dan terbedakan antara orang-orang yang jujur di atasnya dengan orang-orang yang berdusta, barakallahu fikum, di dalamnya. Yang kedua, termasuk tujuan dari turunnya ujian di dalam menapaki jalan yang suci adalah agar Allah jalla wa ala memperlihatkan siapa di antara kita ini yang terbaik, ayyukum, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang terbaik karyanya, tanya, barakallahu fiik. Itulah ujian, rahimani wa rahimakumullah, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Subhanallah. Di saat ujian itu, barakallahu fikum, turun, dia sadar kalau ini adalah ujian yang besar, yang tadinya mungkin banyak hal yang dia termakan oleh syubhat dan yang semisalnya. Segera dia melakukan perbaikan, dia tinggalkan yang salah, dia kembali kepada yang lurus. Ujian itu turun, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa terjadinya fitan itu akan tukhriju rijalan, akan memunculkan tokoh-tokoh, barakallahu fiik, akan memunculkan rijal, para lelaki-lelaki di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Tapi kok sedikit? Memang sunnatullahi jalla subhanahu wa ta'ala. Falidhalika qala syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa laysa kullu man tahalla bisunnati sara sunniyan. Tidak semua orang yang barakallahu fikum menghiasi diri dengan sunnah lahiriahnya, sara sunniyan, lalu dia menjadi seorang sunni. Walakin al-far, walakin al-far indal fitani ta'rifur rijala wal ma'as yasumu man asamahullahu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Namun, yang akan menjadi pembeda dan pemisah barakallahu fi antara yang shadiq, yang jujur, dan yang kadzib di dalam pengakuannya adalah indal fitani. Di saat barakallahu fikum ujian dan cobaan itu muncul, ta'rifur rijal. Di saat itulah engkau mengenali siapa dia sesungguhnya, rijal yang kokoh, yang kuat, berjalan di atas jalan yang hak ini. As-sadiq, yang jujur barakallahu fikum, yang tabah benar-benar menjalankannya sebagaimana para pendahulu kita yang saleh, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yaqul, wal ma'sumu, yang terpelihara, yang terjaga, yang terlindungi, yang dibentengi adalah orang yang memang Allah inginkan padanya untuk dilindungi dan terlindungi, untuk dipelihara dan dijaga barakallahu fi. Semuanya kembali kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Faya ikhwatal iman, maka barakallahu fi ini sangat menakutkan. Rahimani wa rahimakumullah, maka salah satu langkah yang kita lakukan adalah melakukan pembenahan, koreksian kembali. Jangan-jangan ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak kokoh di atas manhaj ini, menyebabkan kita barakallahu fi tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cobaan padanya. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah untuk kemudian melihat di sana ada perkara yang akan bisa menodai, mengotori barakallahu fiik perjalanan yang suci ini kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Perjalanan barakallahu fiik yang mulia ini menuju zat yang maha al-azim, al-hakim, al-karim, Allahu subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhakumullah. Kita berharap barakallahu fi kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar as-sadiqin, orang-orang yang jujur, hafidhani wa hafidhakumullah, sehingga menjadi orang yang lulus di hadapan berbagai macam ujian dan cobaan itu ketika datangnya rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, kita berharap dengan ujian dan cobaan itu datang, lalu kemudian memperbaiki amal kita, memperbaiki barakallahu fikum taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, menambah takut kita kepada Allah. Jangan-jangan kita ini termasuk dari orang-orang yang tidak jujur. Jangan-jangan kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang akan gagal dalam perjalanan sucinya, suci kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau muncul hal-hal yang mengkhawatirkan pada diri kita ini, fa'abshir ya abdallah, bergembiralah wahai hamba Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah pintu menuju perbaikan pada diri kita sendiri. Dan ini merupakan pintu menuju keberhasilan. Karena ini adalah sebuah nilai plus yang muncul di saat ujian itu turun. Khawatir kalau kita ini gagal barakallahu fi. Khawatir kalau kita ini termasuk, termakan atau masuk dalam barisan orang-orang yang tidak mempedulikan suara kebenaran bila datang barakallahu fi. Karena sangat menakutkan dan mengerikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, dalam perjalanan dunia dan hidup di dalamnya dengan berbagai macam ujian dan cobaan, Allahu Jalla wa'ala tidak akan membiarkan seluruh hambanya itu mutahayyirin. Tidak membiarkan hamba-hambanya itu berada di dalam kebingungan. Tidak membiarkan barakallahu fi mereka berada di dalam keraguan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menurunkan di tengah mereka itu hujjah. Allah Jalla wa'ala menurunkan di tengah itu, tengah umat ini, burhan. Allah Jalla wa'ala membangkitkan di tengah umat ini orang-orang yang menyuarakan barakallahu fikum al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini merupakan nikmatun minallah wa fadlun minallah wa rahmatuhu li'ibadih. Termasuk dari rahmat Allah Jalla subhanahu kepada hamba-hambanya. Tinggal kita sekarang ini, maukah kita menyambut hujjah itu? Lalu kita keluar dari kebimbangan, keluar dari kebingungan, keluar dari keraguan-raguan, atau kita mencoba untuk menutup telinga kita barakallahu fi, menutup pikiran kita, menutup diri, tidak mau mengenal dan mengilmui kebenaran yang datang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau ternyata barakallahu fi kita adalah orang yang menutup diri, tidak mau mendengar, tidak mau mengambil kebenaran itu rahimani wa rahimakumullah, fantabih ya akhil muslim, berhati-hatilah, nanti akan muncul hukuman di belakangnya yang lebih menakutkan dan mengerikan. Semestinya engkau segera untuk mencari al-haq, engkau segera mencari hujjah itu. Siapa yang berucap, siapa yang mengucapkannya, bersama siapa al-haq ini, bersama siapa hujjah ini, engkau cari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala akan menyampaikan kepadamu sabilul huda, sabil, jalan petunjuk itu sendiri. Kalau engkau tulus dan ikhlas untuk mencarinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau engkau menutup diri barakallahu fi, tidak mau mendengar rahimani wa rahimakumullah, hujjah yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, burhan yang diturunkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, anda tidak mau mencarinya, anda menutup diri barakallahu fi, maka engkau akan tertutup dari sabilul haqqi, jalan yang benar itu rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia makna ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, man tadabbara al-Qur'ana taliban lil-huda minhu tabayyana lahu sabilul haqqi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, man tadabbara al-Qur'ana taliban lil-huda minhu, barang siapa yang mengkaji, mendalami kitabullah subhanahu wa ta'ala taliban lil-huda. Syekh Muhammad ibn Salah al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menekankan kata-kata taliban lil-huda, annahu mukhlis fi, bahwa dia ikhlas dalam mencari keselamatan, mencari petunjuk, bukan kemudian untuk kemudian sebatas menghafalnya, mencari untuk membela dirinya, membela kepentingannya, membela barakallahu fikum kepentingan saudaranya. Tidak, dia mencari, mendalami semata-mata taliban lil huda, mencari petunjuk. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nilai dan natijahnya besar dari Allah Jalla subhanahu. Ma hiya hadihin natijah? apa nilai yang akan didapatkan dan yang akan diperolehnya. Qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah tabayyana lahu sabilul haqqi. Akan terang benderang, akan jelas barakallahu fiik sabilul haqqi, jalan barakallahu fiikum kebenaran itu, kata beliau hafizani wa hafizakumullah. Lakin bisyarat, syarat untuk jelas di hadapannya al-huda adalah keikhlasan engkau untuk mengkaji dan mendalaminya, keikhlasan engkau untuk memperolehnya barakallahu fiik. Beda dengan orang yang cuma ingin tahu saja, dia tidak punya niatan. Apa sih yang diucapkan oleh alim fulan? Apa sih yang dibimbingkan oleh alim fulan? Cuma ingin tahu semata. Anda tidak akan sampai kepada hak. Walaupun di depan Anda yang dia ucapkan oleh alim itu adalah hak, Anda tidak akan sampai kepadanya. Kenapa? Barakallahu fi. Karena disebabkan niat tadi rahimani wa rahimakumullah jami. Disebabkan niat Anda untuk mencari al-haq itu. Barakallahu fi. Apalagi kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, mencari Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian liarud, menolak kebenaran itu, membela kebatilannya, membela individu dirinya, dia tidak akan sampai-sampai kepada al-haq. Walaupun dia tahu kalau dia adalah pembawa bendera al-haq, tidak akan sampai kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah yang menakutkan barakallahu. Inilah yang mengerikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fi, sampai kita kepada satu ilmu besar yang diucapkan oleh ulama sunnah bahwa Allah jalla wa ala akan terus menurunkan ujian dan cobaan di tengah umat ini. Terlebih khusus barakallahu fikum as-salafiyyin, ahlus sunnah wal jamaah, akan terus ujian dan cobaan itu turun barakallahu fikum. Namun Allah jalla wa ala tidak akan membiarkan mereka mutahajirin, membiarkan mereka berada dalam seluruhnya dalam kebimbangan dan kebingungan. Allah jalla wa ala menurunkan hujjahnya untuk kemudian mematahkan barakallahu fi sebagai hujjah di saat rahimani wa rahimakumullahu jami'an ujian itu turun. Allah jalla wa ala turunkan. Ini dia yang hak. Sekarang siapa yang mau mengambilnya dengan keikhlasan dan ketulusan? Ujian yang keberikutnya dengan hujah ini nampak nanti siapa yang membelot, siapa yang lari barakallahu fi, dan siapa yang kemudian berusaha mendekati hujah itu dan mengambilnya hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Termasuk dari hujah yang diturunkan oleh Allah jalla subhanahu di saat ujian dan cobaan itu turun, Allah jalla wa ala membangkitkan ulama'nya ar-rasikhin yang kokoh barakallahu fi di dalam agama ini rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah jalla wa ala memunculkan alim tersebut menjadi marja' di saat fitnah itu turun, menjadi tempat mengembalikan urusan di saat ujian dan fitnah besar itu turun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena perlu saya sampaikan sebagaimana penjelasan ulama-ulama bahwa tidak semua barakallahu fi ulama itu di masa fitnah dan ujian menjadi marja' rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu ta'ala Auradat su'al, membawakan pertanyaan. Bukankah ucapan ini akan barakallahu fi termasuk ihan, peremehan terhadap ulama? Jawaban beliau, la. Tidak barakallahu fi. Tidak semua alim ketika ujian besar menimpa umat itu turun, dikat itu akan bisa menjadi marja rahimani wa rahimakumullah seluruhnya. Bahkan kata beliau, betapa sering akal kita ini dipengaruhi barakallahu fikum oleh ujian itu, sehingga kita walaupun kaburusin, usia kita itu besar, banyak usia kita itu barakallahu fik, ya, bertambah, tetap kita harus dituntut untuk mengembalikan perkara ini kepada orang yang lebih muda, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau menjatuhkan dalil dan bukti atas hal itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Famadha ad-dalilu 'ala dhalik? Peristiwa ijtima' fuqaha ahli Baghdad. Berkumpulnya fuqaha ahlul Baghdad, orang yang disebut fuqaha dalam lisannya ulama, mereka adalah orang yang telah sampai kepada ahli ijtihad, orang yang telah sampai barakallahu fikum kepada taraf bisa berfatwa dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Ijtama'a fuqaha'u ahli Baghdad, berkumpul barakallahu fi, di saat fitnah Al-Quran itu makhluk. Semuanya berkumpul untuk kemudian menyuarakan satu suara. Khuruj, keluar, memberontak barakallahu fikum terhadap khilafah Bani Abbasiyah di saat itu. Apa alasan mereka? Apa alasan mereka, rahimani wa rahimakumullah? Alasan mereka karena sebuah kekejaman yang telah membunuh orang-orang alim ulama, bahkan yang telah menyandera, memukul mereka, sehingga mereka sepakat barakallahu fi untuk melakukan pemberontakan, rahimani wa rahimakumullah. Keluar dari ketaatan, mengangkat senjata, alasannya karena ulama yang dibutuhkan oleh umat, hafidhani wa hafidhakumullah, terbunuh di tangan mereka. Dengarkan kepribadian Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat itu. Beliau seorang diri barakallahu fi, di tengah-tengah fuqaha ahli Baghdad, mengeluarkan barakallahu fi bimbingan untuk mengeluarkan mereka dari mala bahaya yang lebih fatal dan lebih berbahaya dan mengerikan serta menakutkan barakallahu fi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Ara, saya berpendapat agar kalian jangan melakukannya karena ini khilaful adab. Cara dan langkah yang seperti ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab alasan mereka. Menjawab barakallahu fikum alasan mereka. Para ulama banyak yang meninggal di tangan mereka. Banyak yang terbunuh barakallahu fi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan di depan mereka, ini adalah fitnatun khassah. Kejadian peristiwa yang kalian angkat menjadi dalil untuk kemudian melakukan pemberontakan dan keluar adalah fitnatun khassah. Fitnah yang khusus menimpa mereka-mereka. Tetapi jikalau kalian keluar untuk kemudian melakukan pemberontakan, maka akan menyebabkan fitnatun ammah, tidak hanya ulama'nya yang akan disikat, tetapi mereka-mereka yang tidak berdosa. Barakallahu fiik. Kita bisa membayangkan kalau sudah pedang dihunus oleh sebuah kekuasaan, barakallahu fiik, kapan akan terangkat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tampil, barakallahu fiik, untuk kemudian membimbing dan mengarahkan fuqaha ahli Baghdad, sekali lagi fuqaha ahli Baghdad, untuk tidak terjadi musibah yang lebih menakutkan dan mengerikan lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Waha huwa ad-dalilu, bahwa di masa ujian dan fitnah itu turun, Allah Jalla wa'ala menampilkan, barakallahu fiik, yang dipilihnya untuk menjadi pembimbing, untuk yang akan bisa membimbing umat ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih mereka, barakallahu fiik. Bagaimana taunya kita bahwa Allah Jalla wa'ala memilih mereka? As-sabah, kekokohan dia, keistiqomahan dia di hadapan al-haq, di saat orang yang mungkin berada di sampingnya, atau mungkin taruhlah yang setara dengan dia dan yang selevel, banyak yang berjatuhan dan berguguran, maka dia istiqomah di atas al-haq. Di saat fitnah itu turun, dia tampil memberikan jalan keluar bagi umat ini dan mengeluarkan mereka dari kebimbangan dan kebingungan, maka dia yang dipilih oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saya akhil karim wa ya ukhtil karima, bagaimana jikalau pilihan Allah Jalla wa ala ini lalu anda tinggalkan? Bagaimana jikalau orang yang kau kenal ini anda ingkari, barakallahu fiik, anda ingkari rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Anda yang orang yang engkau tahu bagaimana istiqomahannya, bagaimana bimbingannya dalam setiap fitan yang terjadi, bahkan anda merasakan bahwa dia telah mengeluarkan engkau dari fitan yang banyak, sekarang engkau berusaha untuk meninggalkannya, barakallahu fiik. Maka akibat yang terjadi sesungguhnya ini merupakan sebuah hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sampai engkau mengangkat orang yang memimpin engkau, yang berdakwah di tengah engkau, termasuk minal kadzdzabin, orang-orang yang banyak berdusta, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ini musibah yang muncul dari apa yang kita lakukan, yang muncul dari apa yang kita perbuat? Di saat kita tidak menerima hujah yang diturunkan oleh Allah Jalla subhanah, di saat ujian itu turun, barakallahu fiikum. Maka oleh karena itu, saya ikhwani wa ya akhwati fil a'azzakumullah, yang menakutkan dan mengerikan, jikalau perjalanan kita yang suci ini kita kembali kepada hujah Allah Jalla subhanah, kita kembali kepada ulama rasikhin dalam menghadapi ujian dan cobaan di dalam hidup ini, lalu kemudian ternodai di tengah jalan, ini yang sangat menakutkan, ini yang sangat mengerikan, barakallahu fiik. Oleh karena itu, saya mengajak ikhwani dan akhwati untuk kemudian berbicara tentang bagaimanakah bahaya kesalahan yang kita lakukan, kesalahan, barakallahu fiikum, yang kita perbuat, bahkan yang sangat mengerikan, di atas kesalahan itu kita disanjung dan dipuji, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita salah, kemudian kita disanjung. Kita keliru, kemudian kita disanjung. Kita terjatuh di dalam lumuran dosa dan kemaksiatan, kita tahu kita ini salah, namun kita disanjung oleh orang, barakallahu fiik. Bukankah ini istidrajum min Allah Jalla subhanah? Wadhalika al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di saat seseorang datang kepada beliau menyanjung dan memuji al-imam Ahmad rahimahullah, Al-Imamu Ahmad mengatakan, Ushidullah. Inni amqutuka ala hadzal kalami. Saya bersaksi kepada Allah Jalla wa'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saya membenci apa yang engkau katakan ini. Jikalau engkau mengetahui, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau engkau mengetahui apa yang saya lakukan dari az-dunub wal khataya, kalau engkau mengetahui apa yang saya lakukan dari dosa dan kesalahan-kesalahan, maka anda akan menaburkan di mukaku ini turab. Anda akan menaburkan, barakallahu fi, turab, debu di hadapanku, tanah di hadapanku, di mukaku, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Aduhai, sekiranya saya tidak mengetahui yang namanya syuhrah, keterkenalan, kesohoran, kemasyhuran. Aduhai, sekiranya saya tidak mengilmui tentang hal ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aduhai, saya itu berada di sebuah qabail, yaitu suku yang tidak ada seorang pun mengenalku, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana, barakallahu fikum, ketakutan yang kita mengerti sendiri perjuangan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai, barakallahu fikum, Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan atau ditanya, hal apakah seseorang itu bisa dikatakan wali kalau dia meninggalkan jalannya Ahmad ibn Hanbal? Apa jawaban beliau? La kana wa la yakun. Tidak akan bisa seseorang itu dikatakan wali min awliya illah kalau dia meninggalkan jalan Ahmad ibn Hanbal. Walidhalika qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, akidah al-Imam Malik, akidah al-Imam Syafi'i, akidah al-Imam Ahmad adalah barakallahu fikum akidah yang satu. Satu. Namun Ahmad yadhharu lil Ahmad, li Ahmad muncul, menang tinggi kemenangan itu bersama Ahmad ibn Hanbal. Kenapa? Karena ujian besar menimpa al-Imam Ahmad di dalam mempertahankan, barakallahu fikum, keyakinan yang sama dengan al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka barakallahu fi, dari sini kita menyadari dan mengetahui, di saat seseorang tampil menyuarakan al-haq, sekian ujian dan cobaan terarah pada dirinya, dicela, dicaci maki, dijatuhkan, direndahkan, ketahuilah bahwa itu lirafi'i darajatih, untuk kemudian mengangkat derajatnya dan untuk memberitahukan kepada umat bahwa inilah dia memang sosok manusia yang Allah Jalla wa'ala pilih, barakallahu fiik, untuk memandu kebenaran yang diturunkannya, memandu wahyu Allah Jalla subhanahu wa ta'ala yang akan menyebarkan al-haq, rahimani wa rahimakumullah, kepadanya engkau akan kembalikan urusan agama engkau, hafizani wa hafidakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dzakal imam, al-imamu Ahmad rahimahullah, meragukan dirinya atau takut, barakallahu fikum, atas dirinya, apa yang dia lakukan itu pula sesungguhnya yang mengundang diri saya secara pribadi dan mungkin ikhwanuna untuk kemudian ia bersabar mendengar bimbingan para ulama terkait, barakallahu fikum, dengan persoalan yang akan menodai perjalanan kita ini, rahimani wa rahimakumullah, yang suci kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati. Sebelum barakallahu fikum saya mulai untuk membaca risalah Syekh Zaid rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya mengawali barakallahu fik dengan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Di saat beliau menjelaskan khutbatul hajah yang dikumandangkan selalu oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam khutbatul hajahnya itu terdapat kalimat yang mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Di dalamnya barakallahu fi, atau di dalam khutbatul hajah, Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat kalimat yang mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung, kami berlindung kepada Allah Jalla Subhanahu dari kejelekan, kejahatan diri-diri kami. Dan kami berlindung kepada Allah Jalla Subhanahu dari kejelekan amalan, amalan kami rahimani wa rahimahumullah. Kita kembali barakallahu fi. Yang mengucapkan kalimat ini adalah al-imam, imamul anbiya wa imamul rusul, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, wal ma'sum, yang terpelihara barakallahu fi, mengucapkan kalimat yang besar ini wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Beliau yang mengucapkannya al-ma'sum, berarti fanahnu min babi aula, kita lebih pantas dan patut lagi untuk berjaga-jaga, mewanti serta meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari bahayanya rahimani wa rahimakumullah jami'. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan isti'adah, permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlindungan dalam khutbatul hajahnya ini tatadhammanu thalathata umur, mengandung dan mencakup tiga hal. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, pertama al-isti'adzatu minal azabi, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa ala minal azabi, dari azab, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa ala dari azab di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, terkandung pada khutbatul hajah ini adalah isti'adah, meminta perlindungan dari sebab-sebab azab itu, yaitu al-amalu, perbuatan, karya kita sendirilah yang jelek yang menyebabkan azab itu datang dan turun. Khutbatul hajah tersebut terlebih khusus pada kalimat wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, terkandung padanya isti'adzah yang kedua, yaitu isti'adzah dari sebab-sebab datangnya azab Allah Jalla wa ala. Itulah al-amal yang jelek. Yang ketiga, Faedah yang terkandung barakallahu fi adalah al-isti'adzah, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari sebab-sebab munculnya amal yang jelek itu yang melahirkan azab, yaitu as-sifat, berlindung dari sifat syururi anfusina, kejelekan diri kita sendiri. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, berlindung rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari diri kita sendiri, rahimani wa rahimak, kejelekan diri kita sendiri, barakallahu fikum. Saya ulangi kembali bahwa ucapan yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajahnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, terkandung padanya tiga jenis isti'adah. Pertama, isti'adah artinya minta perlindungan. Minta perlindungan dari azab. Kedua, minta perlindungan kepada Allah dari sebab yang mendatangkan azab tersebut, amal kita, kejelekan amal yang kita lakukan. Dan di dalam hadis itu juga mengajarkan kepada kita berlindung dari sebab munculnya amalan yang jelek, yaitu sifat. Yang dimaksud sifat itu adalah kejelekan yang ada pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fi. Wa kama kana asyarru lahu masdar yabtadi'u minhu wa ghayatun yantahi ilaiha. Sebagaimana pula kata beliau, kejelekan yang terjadi itu ada pemulanya atau permulaannya, dan ada pula ujung dan akhirnya atau goyahnya, nilainya barakallahu fi. Wa kana masdaruha, maka sumber kejahatan dan kejelekan itu ada dua. Imma min nafsil insani wa imma minasy syaitani. Min nafsil insani wa imma minasy syaitani. Sumber kejelekan dan kejahatan itu dua, kata beliau. Satu kemungkinan dari dua. Pertama adalah diri kita sendiri. Imma min nafsil insani, dari diri kita sendiri. Wa imma minasy syaitan, atau kejelekan itu muncul barakallahu fiik dari syaitan. Wa ghayatu, dan ujungnya barakallahu fiik, yaitu kata beliau, ayya'uda ala sahibihi. Nilai dari kejelekan itu berakibat kepada pelakunya. Berakibat buruk barakallahu fikum pada pelakunya. Au ala akhihil muslim, atau berdampak pula pada saudaranya semuslim. Ini goyah barakallahu fikum. Tujuan kejahatan itu sendiri atau dampak daripada kejahatan itu sendiri adalah kembali kepada diri kita sendiri, atau kembali barakallahu fiik kepada orang lain dari saudara kita. Inilah makna doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, untuk beliau ucapkan di dalam salatnya, Allahumma فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ترس وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم أو أجره إلى مسلم معنى حديث بارك الله فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى menyebutkan kejahatan itu ada yang menyebabkannya darinya muncul barakallahu fi dan ada juga akibatnya rahimani wa rahimakumullah munculnya imma dari diri kita sendiri atau dari syaitan akhirnya dan akibatnya mengenai diri kita sendiri dan mengenai barakallahu fikum saudara kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Falidhalika qala rahimahullah al-imam ibn al-qayyim rahimahullah faman 'arafa haqiqata nafsihi wa ma khubi'at 'alayhi 'alima annaha manba'un kullu su'in wa inna kulla khairin fiha fa fadlun minallahi manna bihi 'alayha lam yakun minha. Kata al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, barang siapa yang mengenal hakikat dirinya, faman 'arafa haqiqata nafsihi, barang siapa yang mengenal hakikat dirinya dan apa yang memang telah terpatri pada dirinya, maka dia akan mengetahui bahwa dari dirinya sendiri muncul segala bentuk kejelekan. Dari dirinya sendiri muncul barakallahu fikum segala macam bentuk kejelekan. Dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu. Allah jalla wa ala salah satu contoh mengatakan وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah Jalla wa'ala tidak berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang telah berbuat zalim pada diri-diri mereka. Subhanallah. Ayat yang kita akan baca di dalam risalah yang ada di depan ikhwanuna ketika berbicara tentang kebaikan yang didapatkan oleh hambanya, datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Dan bila kejelekan, min ain, datangnya dari diri sendiri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, faman wajada khairan, terus, فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ شَرًّا فَلَا يَلُمَّنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menemukan ganjarannya di belakang hasil karyanya itu baik, jangan dia berbuat kecuali memuji Allah Jalla Subhanahu. Dan bila dia menjumpai nilai sebaliknya di belakang karya nyata yang dia telah lakukan, Allah melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam mengingatkan, jangan mencari kambing hitam. Jangan. Tetapi yang Anda salahkan adalah dirimu sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya bawakan hal ini untuk memperkuat barakallahu fi ucapan apa benar apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengerti hakikat dirinya dan apa yang telah terpatri padanya, maka dia akan mengetahui bahwa manba, sumber segala kejelekan darinya barakallahu fi. Beliau kemudian melangsungkan, loh, kami menemukan kebaikan pada diri kami kan, dengarkan ucapan beliau dan bimbingannya. Wa inna kulla khairin fiha, segala kebaikan yang ada pada diri, fafadlum minallahi, itu adalah karunia dari Allahu Jalla Subhanahu. Itu merupakan karunia dari Allahu Jalla wa'ala. Manna bihi alaiha, yang Allahu Jalla wa'ala telah berikan nikmat atas jiwa tadi. Lam yakun minha, bukan kemudian kebaikan yang muncul dari diri itu. La, bukan barakallahu. Allah telah menyebutkan hakikat diri kita sendiri. Maka dia Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan, kalau menemukan kebaikan pada diri, maka itu merupakan fadlum minallah, karunia dari Allah Jalla Subhanahu, merupakan nikmat yang Allah berikan, bukan karena muncul dari jiwa itu sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Aduhai betapa nikmat bimbingan beliau untuk kita mengenal diri kita ini siapa. Kendatipun apa yang sering kita dengar hadisnya dhaif, man arafa nafsahu faqad arafa rabba, barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Rabbnya. Secara sanad hadisnya itu dhaif, tetapi para ulama memakai hujjah maknanya yang terdapat benar barakallahu fi. Orang yang mengilmui tentang dirinya, menyadari tentang dirinya, dia akan mengenal Rabbnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena karunia dari Allah atas kalian, dan kalau bukan rahmat dari Allahu Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada kalian, selama-lamanya tidak ada seorang pun yang akan bisa membersihkan dirinya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang akan bisa mengeluarkan kejahatan, bertarung dengan kejahatan yang ada pada dirinya, kalau bukan karena fadlum minallahi jalla subhana, karunia dari Allah dan rahmat dari Allahu jalla subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allahu jalla wa ala. Namun yang namanya pemberian, suatu ketika ada peluang untuk diambil dan dicabut. Lalu kemudian lepas karunia itu dari diri kita. lepas rahmat itu dari diri kita. Kalaupun itu terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yalumanna illa nafsahu." Jangan dia mengkambing hitamkan kecuali dirinya sendiri. Dialah yang tega, dialah yang mau melepaskan karunia dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ma'azlamaka rabbuk. Allah tidak akan berbuat zalim pada diri engkau. Namun kitalah yang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Kita yang rela untuk kemudian karunia darinya itu untuk dicabut kembali. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Yang kedua, firman Allah Jalla wa'ala, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wazayyanahu fi kulubikum wakarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaikahumul rasidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia Allah Jalla subhanahu yang menjadikan engkau cinta kepada iman itu. Kembali kepada jiwa kita, tidak akan cinta kepada iman. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah menghiasi iman itu di dalam hati-hati kalian. Kembali kepada jiwa, tidak mungkin akan mau dihiasi oleh iman. Namun dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi barakallahu fi. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah menanamkan rasa kebencian dan ketidaksukaan terhadap kekufuran, kepasikan, dan juga isyan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia Allah Jalla wa'ala yang menanamkan pada diri kita ini. Dia Allah Jalla wa'ala yang menjadikan, menanamkan, memberikan karunia dan rahmatnya untuk kita benci kepada kekufuran. Benci barakallahu fik kepada kefasikan. Benci kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nah, orang-orang yang telah Allah berikan karunia seperti ini, Allah Jalla wa'ala mengatakan, ula'ikahumur rasidun. Mereka-mereka itulah orang yang rasid. Orang yang terbimbing. Orang yang terarahkan. Orang yang mau barakallahu fikum mendapatkan petunjuk rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun tentu kita tahu kan, di dalam syariat kita ini, nilai dan akibat itu selalu sejalan dengan as-sababu, sebab. Karunia itu turun di saat kita yang menginginkannya. Dan di saat kita barakallahu fikum yang memperlihatkan usaha untuk memperoleh dan mendapatkannya, baru kemudian karunia itu turun rahimani wa rahimakumullah. Kalau Anda tidak mau karunia itu turun, tidak akan sampai kepada diri Anda. Tidak akan sampai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga nilai sebuah hidayah itu akan datang di saat kita memang membuka diri untuk mendapatkannya dan kita berusaha untuk mencarinya dan ingin memperolehnya dan kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk sampai kepada hidayah itu. Hidayah itu datang rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga karunia dari Allah Jalla wa'ala dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Allah berikan barakallahu fi kepada seseorang yang memang menginginkannya dan memang mengusahakan diri untuk memperolehnya. Kata Allah Jalla wa'ala, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itulah karunia dari Allah Jalla wa'ala, dan itulah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Maha mengetahui, barakallahu fi, Allah Jalla wa'ala maha mengetahui siapa yang memang pantas untuk mendapatkannya. Allah maha bijaksana, Allah meletakkan karunianya itu pada orang yang, barakallahu fikum, pemiliknya. Allah maha bijaksana di dalam meletakkan karunia itu pada pemiliknya. Allah maha mengetahui, maha mengetahui siapa yang pantas untuk mengambilnya dan mendapatkannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berarti, barakallahu fikum, maka karena karunia Allah Jalla wa'ala, kita bisa menyingkirkan segala macam bentuk kejahatan. Setelah terjatuh pada sebuah kejahatan, karunia dari Allah Jalla wa'ala lah yang memanggil jiwa ini untuk kembali bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merenungi dan membayangkan, jikalau karunia Allah itu tidak turun pada diri kita sendiri, kemana kita akan dibawanya? Kemana kita akan digiringnya? Kemana kita akan dipandu, barakallahu fik? Bagikan kita menunggang kuda yang tidak berpelana dan tidak, barakallahu fikum, punya kekangan. Ada yang pernah mencoba, ya ikhwan, nunggang kuda tetapi tidak ada kendalinya? Ada yang pernah? Orang yang pernah menunggang kuda, walaupun, barakallahu fikum, dia pakai kendali, itu payah loh, berat untuk mengendalikan kanan kiri, kanan kiri. Apalagi kalau kudanya capek, antum akan dibawa kepada tempat yang paling berbahaya. Kalau capek loh kudanya, ya, karena tidak pernah yang ada yang membuktikan, kayaknya jauh ya. Coba nanti punya kuda sendiri, tunggang, biarkan capek, sudah, ima antum dibuang, oh ima dilarikan kepada tempat di atasnya, kepala antum dipentungkan, barakallahu fi, ditobrokkan, dia bisa masuk. Tetapi antum harus tertahan dengan kayu, dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Itu kalau punya kentangan saja, berusaha kuat untuk kemudian mengarahkan, melawannya, dan seterusnya apa yang dimaukan oleh kuda. Kini kalau tidak ada, bagaimana kalau tidak ada, barakallahu fi? Sekarang Allah Jalla wa'ala, walhamdulillah, kita bersyukur kepadanya telah memberikan kita karunia ini, rahiman wa rahimakumullah, sehingga kita menemukan pada dirinya kita itu ada dorongan kepada cinta kepada kebaikan, cinta kepada iman, cinta kepada ketaatan, benci kepada lawanannya, barakallahu fi. Kita lihat bagaimana kita dalam kondisi-kondisi tertentu bertarung yang kuat, kita kalah, barakallahu fi. Kita kalah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun kekalahan itu segera disambut oleh karunia dari Allah. Kita cepat membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Sekali lagi, karunia dari Allah Jalla wa'ala, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada yang dia maha mengetahui siapa yang pantas dan berhak, dan yang maha bijaksana di dalam meletakkannya, barakallahu fi, karunia dan rahmat tersebut. Sebelum juga saya memasuk dan membuka, barakallahu fi, risalah yang ada di depan ikhwanuna, saya menutup dengan wasiat alim min ulama'is sunnah, min as-sabitin, yang kokoh barakallahu fiik di atas dakwah ini rahimani wa rahimakumullah wa dzaka al-imam al-jarh wa ta'dil di masa kita sekarang ini asy-syekh al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala. Beliau mengingatkan barakallahu fiik dalam risalah marhaban ya talibal ilm. Beliau mengatakan hafizahullahu wa kassarallahu bi amsali wal mu'minu yakhsha daiman an tataghayyara haluhu. Seorang mukmin harus selalu takut, harus selalu khawatir, an tataghayyara haluhu, terjadi perubahan pada dirinya. Hendaklah setiap orang yang beriman, mukmin mukminah, tentu beliau isyaratkan kepada ahlus sunnah wal jamaah min babi aula. Beliau mengingatkan barakallahu fi orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, orang-orang yang barakallahu fi berjalan di atas jalan salafun salih ridwanullah alim ajma'in, untuk selalu khawatir, takut, an tataghayyara haluhu, berubah barakallahu fikum kondisinya. Kenapa? Kata beliau, faqad thabata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqad thabata an Aisyah wa Anas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena telah thabit riwayat barakallahu fikum dalam riwayat al-imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan datang riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinika. Beliau membimbing hal demikian, takut, khawatir jika kondisi dan keadaan kita suatu ketika berubah, karena dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik dan Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah yang telah membolak-balikkan hati, habbit qalbi ala dinik, berikan kekokohan hatiku ini ala dinik, di atas agamamu. Berikan kekokohan hatiku di atas agamamu. Siapa yang berdoa ya ikhwan wa ya akhwati, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, yukthiru, banyak berdoa dengan doa ini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Fakultu, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aman nabi wa bima ji'ta bih, Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau. Dan apa yang engkau bawa? Fahal takhafu alaina? Apakah engkau takut atas kami? Apakah engkau mengkhawatirkan kami, ya Rasulullah? Kami telah beriman kepada engkau. Kami telah mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Qala, ay Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, kata beliau. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir asabi'illah yuqallibu kaifa yasha. Yuqallibuha kaifa yasha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Sesungguhnya hati-hati kita ini ada di antara dua jemari Allah Jalla Subhanah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya, ai kehendak Allah Jalla Subhanah. Sesuai barakallahu fikum dengan kehendak Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqallub, yaitu perubahan hati kita itu ada di tangan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Radi hafizahullah ta'ala mengatakan, hadza wallahi huwal fiqh. Hadza wallahi huwal fiqh. Inilah demi Allah Jalla wa'ala yang dinamakan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, Alla ya'man al-insanu ala nafsihi. Agar jangan seseorang itu merasa aman. Agar jangan seseorang itu merasa aman atas dirinya sendiri. Fikih yang ada di dalam hadis ini adalah agar kita jangan terlalu pede terhadap diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kepedean kita itu tidak terikat dengan akabir ulama, tidak terikat dengan pembawa barokah barakallahu fiik di dalam hidup kita ini, di dalam da'watu ila Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fiik rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan, alla ya'man al-insan ala nafsihi. Jangan sampai ada yang merasa aman, kata beliau barakallahu fi. Merasa aman atas dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف kita merasa aman? Bagaimana kita merasa tenang, tenteram, sementara syaitan mengalir pada peredaran darah pada setiap bani Adam? Kalau mengalirnya cuma mengalir tok, ya kan boten nobo-nobo ya. Tapi masalahnya membisikkan berbagai macam kejahatan. Sudah dibisikkan, dibantu, diperlicin langkah kita. Kalau kita melangkah kepada ketaatan, wah, digandoli barasallahu. Berat rasanya untuk diangkat kaki, pikiran, jiwa. Bahkan muncul berbagai macam azar, uzur ini, uzur itu. Tapi kalau melangkah kepada sesuatu yang ada padanya, penyimpangan dan penyelewengan, ringan semuanya. Tidak ada beban barasallahu. La itu syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Berjalan barakallahu fikum pada peredaran darah Bani Adam. Syaitan musuh kita, hafidhani wa hafidhakumullah. Apakah kemudian kita pantas untuk pede? Percaya diri, rahimani wa rahimahkumullah. Biarkan alif. Na'am. Allahu jalla wa ala yaqul wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu, yang berilmu tadi yang mengembalikannya kepada yang lebih, kan begitu. Lah kalau pede, di atasnya ada orang yang lebih berilmu, kan banyak kesandungnya. Sudah kesandung batu, dibimbing, diarahkan, muncul pedenya. Saya alim kok. Belum lagi para pembelanya mengangkat, wah dia ini, dia itu, dia ini, dekat dengan itu. Habis sudah perjalanannya. Tepuk tangan saya pin, yang tadi mengalir dalam peredaran darah barakallahu fiik. Menang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu beliau berwasiat, jangan. Fikih hadis yang Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada engkau. Ini sahabatlah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir terhadap diri kami? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, iya, karena hati-hati kita ini ada di tangan Allah. Fikih hadis ini adalah engkau sadar bahwa engkau tidak pede, merasa aman pada diri engkau sendiri. Berarti engkau memasang al-hadarul hadar, memasang kehati-hatian, memasang barakallahu fikum langkah berjaga-jaga. Ya? Ketika anda berusaha mempraktikkan hadis Nabi, firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Anda mencoba untuk mempraktikkan ayat ini barakallahu fikum. Anda bersabar. Anda istiqamah di dalam kesabaran itu. Anda mencoba untuk melakukan murabathah. Murabathah artinya berjaga-jaga. Dari pintu mana setan akan masuk pada dirimu. Murabathah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, itu pula wasiat iblis laknatullah alaih. Kepada bala tentaranya, kepada pengintaian yang dilakukan, isbiru wasabiru warabitu. Perintah iblis laknatullah alaih kepada bala tentaranya untuk bersabar, selalu bersabar, lakukan murabathah, jaga dari mana pintu barakallahu fi. Maka di saat ada kelalaian, ada kejauhan dari Allah Jalla Subhanahu, dan ada kemaksiatan yang dilakukan, peluang yang tadi murabathah lawan kita ini, lalu kemudian masuk melalui semuanya itu barakallahu fi. Lah kalau kita memiliki jiwa terlalu pede diri, merasa aman barakallahu fi di dalam hidup, tidak ada rasa takut kalau terjatuh kepada ya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan. Tidak ada langkah yang dia lakukan dan usaha untuk berjaga-jaga. Barakallahu fiik. Maka inilah sesungguhnya pintu yang akan dilalui oleh syaitan untuk menjatuhkan dia. Sehingga ketika baca ayat Al-Quran ancaman, ketika hadis-hadis Nabi SAW dibacakan peringatan, dilemparkan. Leh, itu untuk yang itu, bukan untuk saya. Lemparkan ke sana, lemparkan ke kiri, lemparkan ke kanan. Tidak ada yang dia terarah pada dirinya. Lalu kemudian dia al-hadar, berhati-hati barakallahu fiik. Maka ini sebab mani'un min mawani' intifa' bil Qur'an. Ini salah satu sebab penghalang seseorang itu mendapatkan faedah dari Al-Quran, manfaat dari Al-Quran. Apalagi sekarang kita diberitahukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bahwa hati kita ini di tangan Allah Jalla Subhanah. Kedua, kita diberitahukan bahwa setan itu mengalir pada diri kita ini majrajam. Maka kita harus membuang jauh-jauh rasa percaya diri tidak akan terjatuh dalam ini, dalam itu, kesalahan, dosa, dan seterusnya. Jangan barakallahu fiik. Ai maknanya, kita menggantungkan semuanya kepada Allah Jalla Subhanahu. Lalu kemudian beliau barakallahu fiik mengingatkan, falyakun harisan, harisan liqalbihi wa aqlihi wa ilmihi hirasatan shadidatan mimma yuhrisu malahu wa irdahu wa man usnida ilaihi wilayat amrihi. Hendaklah dia, orang tersebut, ay kita semuanya, hendaklah sunni salafi al-athari, hendaklah dia terus berjaga-jaga, melindungi barakallahu fi qalbihi, hatinya. Dia harus berjaga-jaga terhadap akalnya, harus berjaga-jaga wa amali terhadap amalnya, penjagaan yang keras, penjagaan yang sangat, kata beliau, harus barakallahu fiik dia berjaga-jaga terhadapnya, melebihi dari dia menjaga hartanya, menjaga kehormatannya, dan menjaga amanat yang dia diberikan padanya. Pemeliharaan dan penjagaan terhadap hatinya, akalnya, amalnya, itu lebih dari segala-galanya rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian mengingatkan kembali, yajibu ayah tamma bi'irasati qalbihi qabla kulli syai'in. Wajib atasnya untuk memberikan perhatian yang dalam, dalam menjaga dan melindungi hatinya sebelum segala sesuatu. Melindungi dan menjaga barakallahu fikum hatinya sebelum segala sesuatu barakallahu fikum. Kenapa? Pertama, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فرتما karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa pada diri kita ini ada segumpal daging. Semuanya kita. Dan bila segumpal daging itu baik, akan memperbaiki seluruh jasad kita. Coba antum bayangkan barakallahu fikum. Berarti hati yang diisyaratkan oleh beliau sesuatu organ yang sangat vital di dalam hidup ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal itu agar kita berusaha melakukan pemeliharaan, penjagaan, perbaikan padanya barakallahu fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, kalau segumpal daging itu jelek, maka akan berakibat jeleknya seluruh jasad kita. Berarti muara semuanya, kebaikan organ tubuh kita ini, ada barakallahu fi, di dalam segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kita harus menjaga dan melindunginya lebih dari yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidak akan lurus imannya seseorang hamba sampai kemudian hatinya barakallahu fikum lurus. Tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai barakallahu fikum hatinya itu lurus. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasalis yang ketiga, bahwa syayatin dan bala tentaranya setelah mengetahui bahwa ini muara kejelekan dan muara kejahatan, sasaran pengrusakan pertama kali adalah muara tersebut barakallahu fi. Sasaran pengrusakan oleh iblis dan bala tentaranya adalah segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau kita tidak melakukan pemeliharaan, perlindungan, penjagaan padanya, gagal barakallahu fi. Apalagi kalau penjagaan dan perlindungan itu hancur lebur karena jiwa merasa pede tadi barakallahu fi. Merasa percaya diri, tidak akan terjatuh, tidak akan tersesat, tidak akan, dan seterusnya. Hancur perlindungan barakallahu fi. Dari situlah masuk musuh kita untuk membisikkan berbagai macam bentuk kejelekan dan kejahatan. Setelah itu beliau menutup ucapan beliau dengan doa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهي رب kami, jangan engkau menyesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. Berikanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha wahab, maha pemberi. Rahimani wa rahimakumullah. Antum perhatikan rahimani wa rahimakumullah, doa barakallahu fikum yang beliau tutup kemudian pembahasan wejangan nasihat pesan buat kita semuanya. Sikap berjaga-jaga selalu ada. Maka termasuk usaha yang sedang kita lakukan. Saya datang menziarahi ikhwanuna, menyampaikan apa yang saya bisa menyampaikan ikhwanuna hadir wa akhwati di majlis ini barakallahu fi. Semoga ini adalah langkah yang kita lakukan untuk memberikan penjagaan, perlindungan pada diri kita, pada hati kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kita mendengar bimbingan ulama-ulama sunnah di dalamnya akan menyejukkan langkah kita, akan membimbing dan mengarahkan barakallahu fi, mengeluarkan diri kita ini atau di dalam hati kita adran, berbagai macam noda-noda, kekeruhan dan kotoran-kotoran yang dengannya lah berikutnya kita mulai melangkah, menata, merapikan diri, kemudian barakallahu fikum mengoreksi selalu ya tentang hati yang kita miliki, jangan sampai terjangkit dengan berbagai macam bentuk penyakitnya hafizani wa hafizakumullahu jami'an, termasuk dari sekian penyakit yaitu al-muyul, kecenderungan dan kecondongan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Terlebih dipermudah segala-galanya sekarang untuk mengarah ke demikian. Digampangkan. Sekarang kitalah sesungguhnya yang harus melakukan, memberikan penjagaan dan perlindungan pada diri kita agar jangan sampai kemajuan kita ini menyebabkan ternodainya langkah yang suci menuju Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fawallahi thumma wabillahi wasallahi, banyak orang yang mengaku berjalan di atas sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam hancur lebur barakallahu fi karena kemajuan sekarang ini rahimani wa rahimakumullah. Saya berpesan sebelum barakallahu fi saya menutupnya pada pertemuan pertama ini, saya berpesan kepada kedua orang tua agar menjaga putra-putri kita dari kemajuan ini. Jangan sampai kita yang akan menjadi penyebab kebengkokan mereka. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab kecenderungan mereka untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Tutup rapat-rapat. Kita ingin selamat di dunia ini bersama istri dan anak kita. Pasang pagar kuat-kuat dan tembok yang kokoh kepada istri dan anak kita. Jangan sampai kita biarkan rahimani wa rahimakumullah memanfaatkan kemajuan yang sekarang ini, lalu kemudian terbawa oleh emosional kemajuan, terjatuh dalam berbagai macam kelalaian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaga mereka. Amanat ini besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kita barakallahu fi terus berusaha melakukan benteng terhadap diri kita. Kita buktikan juga cinta kita kepada istri kita. Buktikan cinta kita ini kepada anak keturunan kita. Sehingga jangan sampai suatu ketika anak kita itu bengkok. Di saat kita memberikan peluang untuk menuju kebengkokan, lalu kemudian kita mengkambing hitamkan anak kita. Jangan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa mayoritas kerusakan anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, mayoritas penyebab kerusakan anak itu ada barakallahu fikum pada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama kali ini. Dan insyaAllah ba'dal asar kita memulai barakallahu fikum membaca risalah yang ada di depan ikhwanuna. Kita berharap fadilah dari Allah, karunia darinya dan barakah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.